Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala ma ba'd. Kita telah membahas arkanul irth, yaitu muarith, warith, mauruth, kemudian mauruth itu tarikah, syurutul irth, mautul muarith hakikatan hukman, hayatul warithi ba'da walau lahzatan hakikatan hukman, al-ilmu bisababil muqtadi lil irth. Nah, satu hal penting yang butuh diingat di sini yang terkait dengan syarat kedua, yaitu hayat al-warithi ba'dahu walau lahzatan. Ya, hidupnya ahli waris sepeninggal pewaris meskipun hanya sekejap. Permisalannya apa ini? Janin, ya. Nah, permisalannya adalah janin, yaitu idza tahaqqaqa wujud al-haml hina mauti muarrifi. Apa makna kata tahaqqaqa? Sudah kita lewati tahaqqaqa, artinya dipastikan. Jadi apabila benar-benar dipastikan adanya janin itu dalam rahim ibunya ketika kematian pewaris. Nah, apakah dipersyaratkan ditiupkan ruh? Jawab, wa in lam tunfakh fihi ar-ruh. Jadi dalam hal ini, ya, yang penting dipastikan ada janin. Jadi sudah lagi hamil dia, meskipun belum ditiupkan ruh. Jadi bukan syarat harus ditiupkan ruh. Jelas ya? Syaratnya hanya satu setelah itu, yaitu apa? Bisyarti khurujihi hayy, hayyan, nanti dia lahir hidup. Nah, ketika lahir nanti dia hidup. Paham? Memang ada sistem perhitungannya itu, nanti ada pembahasan khusus tentang ini. Ada sistem perhitungan khusus jika terjadi kasus seperti ini. Nah, kita sudah selesai ya dari syurut ya. Nah, wasbabul irthi thalathu. Nah, tafadhal. بسم الله الرحمن الرحيم. قال فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله: وأسباب الإرث ثلاث: نكاح ونسب وولاء. نعم، أسباب الإرث ada tiga, yaitu pernikahan, nasab dan wala. Asmanya akan dijelaskan. Nah, فالنكاح عقد الزوجة الصحيح فيرث به الزوج من زوجته وزوجة من زوجها بمجرد العقد وإن لم يحصل وطء ولا خلوة لعموم قوله تعالى ولم نصف ما ترك أزواجكم ولهن الربع مما تركتم والمرأة. طيب. Yang pertama, pernikahan ya. Yaitu aqdul zawjiyah as-sahih. Aqdul zawjiyah as-sahihu. Akad ya, perkawinan itu, pernikahan yang sah. Itu yang dimaksud dengan pernikahan di sini. Itu akad perkawinan, pernikahan yang sah. Ya, menurut kacamata syariat. Baik. Maka fayarithu bihi, yakni bisababin nikah, az-zawju min zawjati, maka seorang suami ya mewarisi dari istrinya dengan sebab pernikahan yang sah itu. Begitu pula sebaliknya, waz-zawjatu min zawjiha, seorang istri mewarisi dari suaminya dengan bimujarradil aqdi, dengan semata terjadinya akad. Wa in lam yahsul wat'un, meskipun tidak terjadi wat'u. Jima. Ya. Tayyib. Wala khulwah, dan belum terjadi khulwah. Bahkan belum sempat berduaan. Nah. Tetapi sudah terjadi akad. Jadi syaratnya hanya akad saja. Jadi bumayyar radil aqdi, semata sudah akad, berarti sudah sah jadi suami istri. Dengan terjadinya akad kan sah jadi suami istri kan? Iya. Nah, sah jadi suami istri. Nah. Jadi meskipun belum sempat berduaan ataupun wapa ini maksudnya jima, maka berlaku hukum warisan antara keduanya. Karena faktor warisan itu adalah akad yang sah. Wapa khulwa bukan syarat. Bukan sebab. Tayyib. Li'umumi qawli ta'ala, walakum nisfu ma taraka azwajukum, walahunna rubu'i ma taraktum. Nah, untuk kalian, milik kalian, ya, setengah dari tarikah istri-istri kalian. Nah, walahunna rubu'i ma taraktum, untuk istri-istri kalian seperempat dari tarikah yang kalian tinggalkan. Ya. Keumuman makna ayat meliputi suami yang ditinggalkan istrinya, istri yang ditinggalkan suaminya, baik setelah akad meskipun belum sempat berdua, belum sempat jima, ya, maupun sempat berdua belum jima, maupun sempat berdua dan sudah sempat jima, semuanya masuk. Jelas ya? Nah, terus. والمرأة تكون زوجة بمجرد العقد ولا تكون زوجة إلا بعقد صحيح. Seorang wanita menjadi istri sah, resmi menjadi istri dengan semata akad. Dan tidaklah ya, seorang wanita menjadi resmi menjadi istri kecuali dengan akad yang sah. Nah, akad yang sah, karena di sana ada akad yang fasid, ada akad yang batil, jadi syaratnya harus akad yang sah. Naam. Warwal khumsatu min hadithi al-Qumata an Abdillah ibn Mas'udin annahu qada imra'atin tuwfiya anha zawjaha. Zawjaha. Annahu qada imra'atin tuwfiya anha zawjaha wa lam yakun dakhala biha an al-mirasa fa shahida Ma'qil ibn Sinan al-Ashja'i anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Ma'qil ibn Sinan, na'am. Fa shahida Ma'qil ibn Sinan al-Ashja'i anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qada fi Barwa' binti Washiq bimithli ma qada bihi wa sahahahu at-Tirmidzi. Na'am. Dalilnya hadith yang diriwayatkan oleh Al-Khumsah, berjalan di atas istilah Al-Hafidz Ibnu Hajar ya, pada Bulughul Maram. Al-Khumsah siapa? Ahmad dan Ashabus Sunan Al-Arba'ah. Empat penulis pemilik Sunan. Abu Dawud, Tirmidzi, Nasa'i, Ibnu Majah. Naam. Dari hadith Al-Qumah dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, bahwa Abdullah bin Mas'ud pernah memutuskan perkara kasus tentang seorang wanita yang tuwfiya anha zawjuha, wafat suaminya. Walam yakun dakhala biha, sebelum sempat ya dukhul ya, dihafalkan istilah-istilah itu ya, istilah dukhul itu semakna dengan wato, semakna dengan jima. Nah, dakhala biha itu maksudnya dukhul, dukhul itu maksudnya wato, jima. Jadi belum sempat terjadi hubungan suami istri. Nah, anna lahal miratha, diputuskan oleh Ibn Mas'ud bahwa ya, wanita itu berhak dapat warisan dari suaminya yang meninggalkannya. Padahal belum dukhul, belum wata. Jima. Fasyahida Ma'qil ibn Sinan al-Asja'i. Maka, jadi ini sekarang Abdullah bin Mas'ud, subhanallah, ijtahada radhiyallahu anhu fa'asawba. Dia berijtihad, ceritanya ini. Abdullah bin Mas'ud berijtihad. Ternyata ijtihadnya dipersaksikan oleh sahabat yang lain. Setelah beliau berijtihad, memutuskan hukum itu, datang Ma'qil bin Sinan al-Asja'i bersaksi. Nah, yakni Ma'qil ibn Sinan al-Asja'i, ya, bersaksi anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qada fi Barwa' binti Washiq, bahwa sesungguhnya Nabi SAW telah memutuskan perkara pada kasus Barwa' binti Washiq yang ditinggal mati oleh suaminya sebelum dukhul, bimithli ma qada bihi, sama seperti keputusan hukum Abdullah bin Mas'ud. Nah, jadi hadis ini siapa yang meriwayatkan? Hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hukum bahwa wanita yang resmi menjadi istri seorang lelaki dengan akad yang sah meskipun belum dukhul wata, bahkan belum khulwa, dia berhak dapat warisan. Hadisnya siapa? Jangan katakan hadis Ibnu Mas'ud. Hadits siapa? Ma'qil bin Sinan al-Asja'i. Ya, syahida Ma'qil bin Sinan al-Asja'i anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam qada fi Barwa' binti Washiq bimithli ma qada bi. Jadi yang meriwayatkan hadits dari Nabi siapa? Ma'qil bin Sinan al-Asja'i. Dia sahabat yang meriwayatkan hadits dari Nabi. Adapun Ibnu Mas'ud, beliau berijtihad, ijtihadnya benar. Paham tuh? Jadi kalau ditanyakan apakah ada hadis yang diriwayatkan dalam hal ini dari Nabi SAW? Naam. Hadis siapa yang meriwayatkan dari Nabi? Ma'qil bin Sinan al-Asja'i. Ketika mempersaksikan kebenaran ijtihad Abdullah bin Mas'ud. Naam. Tayyib, wa sahih Tirmidzi, hadis ini sahih oleh Tirmidzi. Naam, alliq wa la sahih wa al-Wadi'i. وصححه الوادعي في الصحيح المسند نعم الصحيح المسند itu susunannya musnad yakni sahabat Abu Hurairah, sahabat ini semua hadisnya ditam. Jadi dicari di musnadnya siapa ini? Jangan cari di musnadnya Abdullah bin Mas'ud, tapi di musnadnya siapa? Ma'qil bin Sinan. Cari di sahabat Ma'qil bin Sinan. Nah, jika mau ditulis juznya, juz 2 halaman 209. Al-Mujaddad Al-Thani Sofhah 9200. Sofhah 9200. Wama ba'daha, dan setelahnya. Nah, dari halaman 209 dan setelahnya. Baik. Dan tashih al-Albani juga bisa dilihat di Sahih Abi Daud, At-Tirmidzi dan yang lainnya. Ya. Nah. Baik. Wan-Nasab. والنسب هو الرحم وهو الاتصال بين انسانين بولاده قريبه او بعيده. نعم. Yang kedua nasab, faktor warisan yang kedua adalah nasab, yaitu rahim. Nah, nasab itu rahim, maksudnya ittisal, terjadinya hubungan baina insanain, antara dua insan. Ya, ada hubungan rahim antara keduanya, diwaladatin, dengan sebab kelahiran. Naam. Qaribah atau ba'idah. Naam, bi waladatin qaribatan atau ba'idatan, ya. Yani bi waladatin qaribatan kanat atau ba'idatan, atau kalau dijadikan na'at seperti tadi, bi waladatin qaribatin atau ba'idatin. Ya, dibaca qaribatin berarti langsung dijadikan na'at, bi waladatin qaribatin atau ba'idatin. Baik. Dengan waladah, sebab kelahiran yang dekat atau jauh. Yang jelas ada hubungan rahim. Nasab. Nah. Ad-dalil liqawlih. Liqawlih ta'ala wa ulul arhami ba'duhum awla bi ba'din fi kitabillahi. Nah. Berdasarkan firman Allah ta'ala wa ulul arham. Orang-orang yang punya hubungan rahim, kerabat, ya, nasab satu dan yang lainnya, ba'duhum awla bi ba'd, sebagai mereka lebih berhak atas yang lainnya. Ini ulul arham, ini umum. Nah, umum semua yang memiliki hubungan rahim, nasab, yang dekat maupun yang jauh. Nah, baik. Sebagian yang lain dan sebagian lain lebih berhak fi kitabillah pada ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi, na'am. Di antara ulul arham yang punya hubungan rahim nasab itu ada yang dekat dan masuk dalam kategori ahli waris berdasarkan nas-nas yang telah kita lewati pada mukaddimah. Nah. Baik. Ada pula yang tidak masuk dalam, yakni ahli waris yang anda maksud tadi, berdasarkan asas itu adalah ahlul fard dan ahlul ta'sib, kan begitu. Ada pula yang bukan ahlul fard, bukan pula ahlul ta'sib, tetapi termasuk ulul arham. Nah, makanya salah satu mazhab yang kita pelajari yang telah lewat, jika tidak ada ahlul fard, tidak ada ahlul ta'sib, maka daripada diberikan ke baitul mal harta mayit itu, dan itu untuk keumuman kaum muslimin, maka lebih berhak ulul arham. Nah, jadi ini ayat umum maknanya. Baik. Wal wala'u. Wal wala'u wala'ul ataqati wa hiya usubatu allati tathbutu lil mu'tiqi wa hasubatihi al muta'assibina bi anfusihim. Sawa'un kana al'itqu tabarru'an aw an wajibin min nadhrin aw zakatin aw kafaratin li'umumi qali nabi sallallahu alaihi wasallam innamal wala liman a'taqa muttafaqun alaih. Yang ketiga, faktor irs yang ketiga adalah al-wala. Apa yang dimaksud dengan al-wala? Al-wala yang dimaksud di sini adalah wala'ul ataqah. Ya, wala yang dimiliki dengan sebab pemerdekaan budak. Ya. Makanya mantan budak yang diperdekakan oleh seorang sayyid, oleh tuannya, kan disebut maula. Maula fulan, maula fulan. Nah, fulan tadinya sayyid dia, tuan dia, kemudian memerdekakan budak itu, maka budak itu disebut maula fulan. Artinya yang memiliki walanya adalah yang memerdekakannya. Ataukah seseorang misalkan membeli budak untuk dia merdekakan. Tadinya ada sayyidnya, kemudian dia beli untuk dimerdekakan. Nah, ketika dia beli kan berarti beralih ke dia. Dia sayyidnya, kemudian ternyata dia merdekakan. Paham? Jadi yang memerdekakan budak itu, ya, dia yang memiliki wala budak tersebut. Makanya budak itu disebut maulahu. Maula fulan yang memerdekakan dia. Karena dia memiliki walanya. Fahim tum? Nah. Pada hadis yang disebutkan di sini innamal wala'u liman a'taqa. Baik, jadi wahia yaitu wala'ul a'taqa jenis warisan yang berlaku padanya adalah al-'usubah. Al-'usubah ini adalah ta'sib. Kalian sudah mengenal istilah ini, sudah berkali-kali kita lewati pada pembagian taksim ahli waris pada mukaddimah. Ya, pembahasan sebelumnya ada ahlul fardi dan ada ahlul ta'asib. Yang termasuk dalam kategori ahlul ta'asib adalah, ya, yang termasuk dalam ahlul ta'asib adalah sahibul wala, yang memiliki wala mantan budak. Nah, mursinya secara wala. Makanya di sini definisikan wala wal ataqah wa hiya al-usubatul lati tathbutu lil mu'tiqi, yaitu hak waris secara ta'asib. Itu makna al-usubah, hak waris secara ta'asib yang tetap, ya, dimiliki oleh seorang mu'tiq, al-mu'tiq yang telah memerdekakan budak, wa'asobatihil muta'asibi nabi anfusim, dan juga dimiliki oleh asobah mu'tiq itu, asobah mu'tiq itu, al-muta'asibi nabi anfusim, yang memiliki hak waris ta'asib dari al-mu'tiq dengan diri mereka sendiri. Jadi nanti akan ada, akan kalian fahami klasifikasi ahlut ta'asib. Ahlut ta'asib itu ada al-asobah, al-asobah itu ahlut ta'asib, al-asobah bi-anfusihim. Ada yang mewaris secara ta'asib dengan diri mereka sendiri, ya, tidak butuh orang lain bersamanya. Nah, ada yang asobah bil ghair, dia mewaris secara ta'asib dengan sebab ada orang lain bersamanya. Ada yang asobah lil ghair, ma'al ghair, afwan. Ada asobah ma'al ghair. Nah, itu ada tiga. Jadi ada asobah bi anfusihim, berdiri sendiri dia. Nah, asobah al-mut'asibin bi anfusihim itu asobah yang asobah mu'tiq tersebut, ya, yang waris dari mu'tiq, ya, dengan berdiri sendiri. Misalkan sebagai gambaran, ada mayit, ya, meninggal, ada tarikahnya, ya, ada beberapa ahli waris, ada ahlul fard, ada ahlul ta'asib, ya, sudah diberikan bagian ahlul fard, masih ada harta tersisa, dia punya, ya, dia punya saudara laki-laki sekandung misalkan. Nah, makanya ini yang mewarisi yang tersisa, kan? Jadi akhun syaqiq atau akhun li'ab itu termasuk asobah bi anfusihim. Begitu pula apalagi yang tertinggi adalah, yang tertinggi adalah anak, putra, ibnun. Nah, nanti kan ada susunannya juga itu, siapa yang paling berhak. Ibnun lebih kuat, lebih berhak daripada ab, daripada akh, daripada am, terakhir sekali wala. Nah, kemudian itu semua susunan yang disebutkan itu asobah bi anfusihim, ibnun, ab, akhun, akhun syaqiq, akhli ba'ab, dan apa? Am, ammun tadi. Nah, nanti ada di ini, gambaran awal aja. Ada nanti pembahasan khusus ini. Kemudian ada al-asobah, ya, bil ghair, lil ghair. Jadi dengan sebab yang misalnya ukhtun syaqiqah, saudara perempuan sekandung, itu kan mewarisi secara fard, iya kan, secara fard. Tapi ketika ada akhun syaqiq, ada saudara laki-lakinya sekandung itu mayat, dia ditarik bersama saudara laki-lakinya, mewarisi secara ta'asib. Itu bil ghair, ini gambaran awal aja. Ada juga ma'al ghair bersama yang lain. Nanti pendalamannya di sana. Ana hanya ingin menggambarkan ke antum istilah asobal muta'asibina bi anfusihim. Jadi yang masuk di sini, berarti yang masuk di sini adalah, ya, putranya al-mu'tiq, atau ayahnya al-mu'tiq, atau apa tadi, saudara laki-lakinya al-mu'tiq, tentunya yang sekandung atau sebapak, ya. Karena awladul kan ahlul fard. Ya, yeah, saya ingat istilah itu. Jadi yang saudara seibu, ahlul fard. Nah, ini jadi wala'ul ataqah, yaitu hak waris secara ta'asib allati tathbutu lil mu'tiq, yang dimiliki oleh orang yang memerdekakan budak itu. Nah, dan asabah budak, asabah mu'tiq. Jadi dhamir al-ha ini, ya, dhamir al-ha ini kembalinya ke al-mu'tiq. Nah, wa asabatihi, yakni asabatil mu'tiq, dan asabah al-mu'tiq al-muta'assibina bi anfusihim. Jadi anak kasih gambaran contoh begini. Misalkan ada sayyid memerdekakan budaknya. Nah, berarti budak ini telah merdeka, dia maula fulan. Sayyid ini namanya Zaid misalkan. Berarti wala budak ini dimiliki oleh Zaid. Nah, budak itu adalah maula Zaid. Jadi artinya dia pemilik wala. Ketika meninggal Zaid, siapa yang mewarisi harta Zaid secara ta'asib? Misalkan dia memiliki ahli waris secara fard, ada misalkan ya. Ada ahli warisnya secara fard, tapi secara ta'asib dari kalangan dari sisi nasab enggak ada misalkan. Maka siapa yang mewarisi hartanya secara ta'asib? Zaid tadi, al-mu'tiq Zaid. Jadi yang tersisa dari hartanya diberikan kepada Zaid. Ya kan? Secara ta'asib. Zaid, tapi bagaimana seandainya Zaid sudah meninggal terlebih dahulu? Zaid sudah meninggal sebelum maulanya tadi yang telah dimerdekakannya. Tapi Zaid punya ahli waris yang mewarisi dari Zaid secara ta'asib bin nafs, termasuk asabah bi anfusihi, misalkan putranya Zaid. Hah? Gitulah. Berarti diberikan ke putranya Zaid. Ini yang dimaksud wa asabatihil muta'assibina bi anfusihim. Faham dom? Gambaran awal, nanti pendalamannya ada khusus. Sawa'un kana al-'itqu tabarru'an. Sama saja baik pemerdekaan budak itu sifatnya tabarru'an. Tabarru'an artinya apa? Ya. Tabarru'an yakni kerelaan hati dari dia tanpa tuntutan kewajiban. Secara sukarela tanpa tuntutan kewajiban. Dia ingin tabarru', dia ingin beramal soleh karena besarnya ya keutamaan merdekakan budak. Maka dia merdekakan. Itu tabarru'. Au an wajibin, atau dia memerdekakan budak itu karena tuntutan kewajiban. Min nadrin, berupa nazar, karena dia pernah bernazar akan memerdekakan budak. Maka ya, man nadara an yuti' Allah falyuti'hu. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa bernazar untuk menaati Allah, wajib baginya menaati Allah, berarti dia wajib memerdekakan budak sesuai yang dia nadarkan. Au zakatin, atau memerdekakan budak itu karena tuntutan kewajiban zakat. Apa maksudnya? Salah satu jalur penyaluran zakat adalah memerdekakan budak. Innamas sadaqatu lil fuqara'i wal masakini wal amilina alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqabi wal gharimin wa fi sabilillah ibn as-sabil. Asyahid min al ayah dalam surat Taubah. Ini maksud zakat di sini, zakat ya, ini 8 golongan yang merupakan golongan yang berhak untuk didistribusikan zakat itu kepadanya. Salah satunya tadi asyahid wa fir riqabi. Ya, salah satu distribusi zakat itu adalah firriqab. Ar-riqab adalah budak. Maksudnya pemerdekaan budak. Nah, jadi zakat itu disalurkan untuk memerdekakan budak. Nah, ada harta zakat gitu. Harta zakat ini diantara cara penyalurannya, harta zakat ini dipakai untuk membeli budak, kemudian dimerdekakan. Gitu. Paham tuh? Ini makna zakat. Au kafarah, atau tuntutan kafarah. Nah, kan ada beberapa perkara yang kafarahnya memerdekakan budak. Jima' as-sha'in fi nahari Ramadan, ya kan? Apalagi orang yang melakukan zihar terhadap istrinya dan yang semisal dengan itu. Salah satu jenis kafarahnya apa? Memerdekakan budak. Naam. Li'umumi qawli Nabi sallallahu alaihi wasallam, dasarkan keumuman makna sabda Nabi sallam, innamal wala'u liman a'taqa, hanyalah sesungguhnya wala itu bagi orang yang memerdekakan. Nah, jadi al-usubah allati tathbutu lil mu'tiq, innamal wala'u liman a'taqa. Nah, kalau al-mu'tiq sudah tidak ada, wa berlanjut ke bawah ke asobahnya al-muta'assibina bi anfusihim. Nah, yang berlanjut ke asobahnya al-muta'assibina bi anfusihim. Nah, asobah al-muta'assibina bi anfusihim itu masuk dalamnya putra, ya ibnun, abun, ya apa tadi yang disebutkan, akhun li asyaki atau akhun li ab, kemudian ammun, bayi, muttafaqun alaih. Barakallahu fikum. Dihafalkan semuanya ya. Intahayna min hadha. Ya. Dihafalkan arkanul irth berapa? Salaf apa saja? Muarrith. Warith. Mauruth. Mauruth adalah tarikah. Kemudian syurutul irth. Mautul muarrithi. Hakikatan au. Hukman. Hayatul warithi ba'dahu walau lahzatan, difahami dengan baik itu walau lahzatan, hayatul warith ba'dahu walau lahzatan, hakikatan hukman. Kemudian al-ilmu bisawi al-muqtadi lil-irth, terakhir asbabul irth nikahun. Naam, yakni an-nikah di sini bimujarradil aqdi wala yashtarutu madha husul wad wala khalwah. Tamam. Kemudian nasab. Tayyib. Dan yang ketiga wala lil mu'tiq wa asabatil muta'assibina bi anfusihim. Tayyib, ikra furu'un tata'allaq bi asbabil irth. فروع تتعلق بأسباب الإرث. الفرع الأول يمتد التوارث بين الزوجين إلى أن تحصل البينونة بينهما بطلاق أو فسخ أو فسخ أو فسخ. فإذا حصلت البينونة انقطع التوارث بينهما، وعلى هذا فيثبت التوارث بين الزوجين في الطلاق الرجعي ما دامت في العدة، لأن الرجعية لا تبين إلا بانقضاء لا تبين لا لأن الرجعية لا تبين إلا بانقضاء عدتها. طيب. Ini adalah furu', beberapa far', cabang masalah yang tata'allaku terkait dengan asbab al-irth. Al-far'ul awwal, cabang yang pertama ini terkait dengan sebab asbabul irth jenis yang mana? Yaitu an-nikah. Jadi al-far'ul awwal ini kaitannya dengan an-nikah. Naam. Yamtaddu at-tawarutsu baina az-zawjayni. Yang tadu artinya berlanjut, ya. Berlaku gitu, ya. At-tawaruts hukum salim mewarisi baina zaujain. Nah, jadi waktunya gitu. Yang tad waktunya, ya. waktu berlakunya hukum salim waris antara zaujain itu berlaku berlanjut ila sampai gitu. Antahsulal bainunatu bainahuma, sampai terjadi perpisahan di antara keduanya. Al bainuna ini perpisahan, artinya benar-benar sudah berpisah. Maksudnya sudah bukan ya suami istri. Bi talakin, dengan sebab talak au faskhin atau fasakh. Tayyib, fa idza hasalatil bainunatu, apabila terjadi bainunah, perpisahan antara keduanya sudah bukan suami istri, in qata'at tawaruthu bainahuma, terputus pula hukum salim waris di antara keduanya. Wa ala hadha, berdasarkan hal ini, fayathbutu tawaruthu bainaz zawjaini, tetap berlaku ya hubungan salim waris antara suami istri, fit talaqir raj'i, pada talak raj'i, ma damat fil iddah, selama dia masih dalam masa iddah. Nah, berarti ini kan butuh mukaddimah tentang talak. Nah, talak itu salas marrat, tiga kali. Ya. Nah, talak pertama talak raj'i. Talak kedua talak raj'i. Talak ketiga talak bain. Nah, setiap talak mesti ada masa iddahnya. Nah, apa masa iddahnya? Thalathat quru. Yatarabbas nabi anfusihinna thalathat quru. Ya. Masa penantian masa iddah berapa qur, berapa qur, yaitu tiga, itu tiga kali masa haid. Yang benar itu qur adalah haid. Nah, jadi masa iddah itu tiga kali haid. Nah, jadi begini, ketika pertama kali seorang suami menalak istrinya, ya, jatuh talak pertama. Itu talak apa namanya? Raj'i. Baik. Keduanya masih suami istri. Tamam? Keduanya masih suami istri, masih serumah, masih berhak diberi nafkah, masih berhak diberi tempat tinggal, ya, dan seterusnya, masih satu rumah, masih halal semuanya kecuali jima. Nah, tamam. Berarti, ya, ketika talak raj'i jatuh, masih dalam masa iddah, berarti masih suami istri, belum putus kan? Ya, belum putus. Nah, rujuk dia sebelum masa iddah, rujuk misalkan ditarik, dia tarik lagi, rujuk dia dari talaknya, akhirnya jadi suami istri seperti sebelumnya, ya, kemudian bertengkar lagi, ribut lagi, talak lagi, talak dua, masih talak raj'i, masa iddahnya sama, tiga kali haid. Masih suami istri itu. Belum bain. Jadi masih serumah dan seterusnya. Masih halal semuanya kecuali jima. Nah. Paham? Kemudian ternyata rujuk lagi dia. Jadi suami istri lagi. Gitu kan? Baik. Ditalak lagi yang ketiga kalinya. Talak apa namanya? Talak bain, itu langsung putus hubungan suami istrinya, sudah harus pisah rumah, tidak ada nafkah dan seterusnya, ya sudah tidak bisa lagi bersama-sama di rumah. Kalau ini langsung, ini akan datang nanti fasakh dan talak bain, jadi langsung putus hubungan tawaruf. Nah, yang dibahas sekarang adalah talak raj'i. Jadi makanya dikatakan di sini fayathbutu tawarutsu bainaz zawjaini fi talaqir raj'i ma damat fil iddah. Bisa difahami tadi kan? Selama masih dalam masa iddah, talak raj'i, talak satu, talak dua tadi di masa penantian menanti tiga kali haid itu, itu masih suami istri, maka masih, jika meninggal salah satunya di masa iddah itu, masih salim mewarisi. Itu maksudnya. Yathbutu tawarutsu bainaz zawjaini fi talaqir raj'i ma damat fil iddah. Li'anna raj'iyata, karena wanita yang ditalak raj'i, li'anna raj'iyata, yaitu wanita yang ditalak raj'i, la tabinu, dia tidak terpisah dari suaminya secara utuh, putus sama sekali hubungan keduanya, tidak putus sama sekali hubungan keduanya, illa bin qada' iddatiha, kecuali dengan berakhirnya masa iddahnya. Tamam? Jadi talak satu tadi jika meninggal salah satunya di masa iddah masih saling mewarisi, begitu pula talak kedua tadi selama masa iddah yang meninggal masih mewarisi. Seandainya lewat sampai 3 kali haid kemudian ada yang meninggal, berarti sudah tidak mewarisi karena sudah lewat masa iddah. Paham dong? Talak satu tadi misalkan sudah haid ya 3 kali sudah lewat masa iddah. Hah? Baru ada yang meninggal. Mewaris apa enggak? Enggak kan? Karena masa iddah sudah berakhir. Karena talak wanita yang ditalak raj'i apabila masa iddahnya habis putus sudah. Tidak boleh rujuk. Dengan ucapan saja begitu enggak bisa. Tidak bisa dia tarik dengan saya mau kembali lagi, saya tarik, saya ralat yang talak saya yang kemarin. Mari kembali jadi istri saya, enggak bisa begitu. Harus akad lagi. Harus akad baru jika masa iddah sudah habis. Nah, jadi li'anna ar-ra'iyata la tabinu illa bi qida' iddatiha. Adapun masih masa iddah, langsung saja dengan ucapan saya rujuk, ya. Saya rujuk dari talak yang kemarin, ya. Jadi istri saya lagi, begitu. Dengan kalimat begitu saja sudah. Cukup persaksian untuk menguatkan. Nah, itu pun tidak harus. Wadi hada? Naam. Wa'ammal fashu wa talaqul ba'inu. Adapun fasakh. Ya, pembatalan akad. Pembatalan akad. Naam. Dan khulu, yaitu wanita yang minta pisah dengan menebus dirinya, mengembalikan mahar atau semisalnya, dan diiyakan oleh suami, dikabulkan oleh suami, jatuh hulu, itu termasuk kategori fasakh menurut pendapat yang rajih. Atau fasakh dengan sebab yang lain. Atau fasakh, ada ini pembahasannya di kitab talak ya. Nah, fasakh itu pembatalan akad. Akad memang batal langsung. Nah, wat talakul ba'inu, dan talak ba'in. Talak ba'in tadi talak apa? Talak 3. Nah, fa yanqati'u at-tawarutsu fihima, maka terputus hubungan mewarisi antara keduanya ya. Baina zaujain fihima, maksudnya fihima itu fil fashi wa talaqil ba'i. Fa yanqati'u at-tawarutsu fihima, terputus hubungan saling mewarisi pada kedua perkara itu fasakh dan talak ba'in. Baina zaujain, antara suami istri, bi mujarradil furqah, dengan semata terjadinya furqah, perpisahan. Nah, illa, ada perkecualian. Perkecualiannya panjang, nanti kita bahas pertemuan berikutnya. Sayyid, yang penting sekarang dasarnya difahami dulu. Sama. Ya. Jadi tadi disebutkan yamtaddu at-tawarutsu bainal zawjaini ila an tahsulal bainunatu bainahuma bi talaqin aw fashh. Hah? Masih berlaku hubungan tawarutsu itu antara suami istri sampai terjadi perpisahan utuh ya. Bainuna di sini maksudnya perpisahan utuh. Betul-betul sama sekali sudah tidak ada hubungan antara keduanya dengan sebab tolak. Tolak yang dimaksud bagaimana rinciannya tadi? Hah? Apabila talak raj'i, maka setelah masa iddah berakhir. Talak satu, talak dua. Nah, yang dimaksud adalah setelah masa iddah berakhir. Jadi jika sudah ditalak raj'i satu atau dua, tapi masih dalam masa iddah, berarti belum putus hubungan tawarus. Wajah ada? Nah, rincian yang kedua, talak bain. Adapun talak bain, semata jatuh talak, saat itu jatuh talak, langsung putus. Satu jam setelah itu ada yang meninggal, tidak ada apa warisan di antara keduanya. Hah? Kalau bain. Tamam. Begitulah al-fasikin atau fasah atau fasah. Nah, tadi Anda sampaikan khulu termasuk kategori fasah menurut pendapat yang terkuat. Ada khilaf. Nah, dan fasah macam-macam ya, bukan hanya khulu. Nah, fasah itu pembatalan akad. Bimujarradil furqah. Itu. Bayang qad tawarutu fi ma baina zawjain bimujarradil furqah. Pada fasal dan talak bain. Nah, adapun perkecualian ini panjang, ada perkecualian illa kecuali. Nah, ini kita pelajari pada majelis-majelis berikutnya. Nah, barakallahu fiikum. Soal istifsar. Ada yang kurang jelas? Takfi, barakallahu fikum, tafadhalu jazakumullahu khairan. Alhamdulillah.